إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الله أعزكم الله، مسألة جاهلية yang berikutnya yang harus kita hindari dan kita jauhi adalah masabbatud dahr. Masabbah ad-dahr, mencerca masa, yakni mereka menyalahkan waktu dan mereka menganggap segala sesuatu hancur, segala sesuatu akan binasa itu karena waktu. Ini tentunya karena latar belakang mereka kaum jahiliyah, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman kepada qada dan qadar, tidak beriman tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menisbatkan segala sesuatunya kepada dahr. Berarti ini adalah masalah jahiliyah yang ke-36. As-sadisatu wa salasun. Masabbatu dahri, mencerca waktu, mencerca zaman. Qaulihim, sebagaimana ucapan mereka, Allah kisahkan dalam surat Al-Jathiyah ayat 24. Allah berfirman tentang mereka, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ. Mereka berkata, tidaklah ini kecuali kehidupan dunia saja. Kita hidup dan kita mati dalam keadaan hanya kehidupan dunia dan kematian dunia. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ. Tidaklah membinasakan kita kecuali masa. Ini khani bin al-Azadullah Allah kisahkan ucapan mereka di dalam surat Ad-Dahr, di dalam surat Al-Jathiyah. Itu adalah untuk mengingatkan kita agar jangan menyerupai mereka. Untuk mengingatkan kita kaum muslimin agar jangan berakhlak dengan akhlak jahiliyah, yaitu mencerca masa dan kemudian menganggap masalah yang membinasakan. Wa dzalika anna Allah ta'ala arada bayan ahkam dhalalihim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menerangkan tentang keadaan hukum-hukum mereka, hukum-hukum kesesatan mereka, prinsip-prinsip kesesatan mereka. Wal khatm ala sam'ihim wa qulubihim. Dan Allah menghendaki untuk menutup pendengaran mereka dan menutup hati mereka. Dan Allah jadikan di mata-mata mereka ghisyawah, wa ja'ala ghisyawah ala absarihim. Dan Allah jadikan di mata-mata mereka tutupan. Fahaka anhum ma sudira anhum. Maka Allah kisahkan tentang mereka apa yang muncul dari mereka. Apa yang muncul dari mereka? Ma sudira anhum. Yang muncul dari mereka adalah ucapan wa ma yuhlikuna illa dahr. Golongan yang Allah tutup hatinya, golongan yang Allah butakan matanya, golongan yang Allah tulikan telinganya. Kaum jahiliyah, kaum musyrikin. Ternyata ucapan mereka adalah وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ. Kita tidak dibinasakan kecuali oleh waktu. Ini tentunya contoh yang jelek agar jangan ditiru oleh kaum muslimin. Ucapan itu ucapan orang-orang yang bodoh, ucapan orang-orang yang ditutup hatinya, telinganya, dan matanya, maka kaum muslimin jangan meniru ucapan mereka. Allah berfirman, وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا أَلَّتِي نَحْنُ فِيهَا. Mereka berkata, tidaklah kehidupan ini kecuali hanya kehidupan dunia yang kami hidup di dalamnya. Berarti mereka hanya beriman dengan kehidupan dunia. Mereka tidak beriman ada kehidupan lain di akhirat. Mereka tidak beriman ada kebangkitan. Mereka tidak beriman adanya hisab, adanya mahsyar, adanya jaza, adanya balasan. Semua mereka tidak imani. Dan mereka mengatakan bahwa kehidupan hanya kehidupan dunia. Qalu ma hiya illa hayatunad dunya. Ini tidak lain kecuali hanya kehidupan dunia saja. Tidak lain. Namutu wa nahya. Aina mutu ta'ifatun wa nahya ta'ifatun. Yani mati sebagian kita, hidup sebagian kita, itu hanya di dunia. La hasra aslan. Tidak ada pertemuan atau tidak ada kebangkitan dan dikumpulkannya mereka di padang mahsyar sama sekali. Ini keyakinan kufur dari keyakinan jahiliyah. Wa minhum man qala, dan di antara mereka ada yang berkata, inna katsiran min 'ibad al-asnam kana yaqulu bit-tanasukh, bahwa sebagian para penyembah berhala ada yang berpendapat dengan pendapat tanasukh. Tanasukh itu adalah reinkarnasi. Reinkarnasi itu artinya setiap orang yang mati maka rohnya akan hidup lagi dalam bentuk lain, akan hidup lagi dalam manusia lain, atau akan hidup lagi dalam binatang-binatang lain dan seterusnya. Ini menurut mereka atau menurut sebagian mereka. Berarti para mufassirin, para ulama ketika menafsirkan makna ucapan mereka, wama hiya illa hayatuna dunya, namun kami mati, wanahya, dan kami hidup. Namutu wanahya. Kalau saja kalimatnya nahya wanamut, kami hidup dan kami mati, maka tidak ada masalah. Artinya mereka hidup di dunia dan kemudian mati. Tetapi disebutnya mati dulu. Kami mati, kemudian kami hidup. Maka apa maknanya? Mati kemudian hidup. Ya, ini sebagian berkata, menafsirkan, maksudnya adalah namutu ta'ifatun, mati sebagian kami, wa nahya ta'ifatun ukhra, dan hidup kelompok yang lain, segolongan yang lain. Segolongan kami mati, segolongan kami hidup. Ini tafsir pertama. Wa minhum man qala, dan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa namutu wa nahya adalah keyakinan tanasukh, keyakinan reinkarnasi, bahwa kami tidak meyakini adanya kebangkitan, tidak meyakini adanya mahsyar, tidak meyakini adanya hisab, tidak meyakini kehidupan akhirat. Kehidupan itu tidak lain kecuali kehidupan dunia. Namun tuwa nahya, kami mati, hidup lagi, mati, hidup lagi di dunia. Yani mati, kemudian ruhnya hidup lagi dalam bentuk lain. Ini apa? Reinkarnasi. Dalam bahasa Arab disebut dengan nam at-tanasukh. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa alaih fal mu'adzil hayah i'adatul ruh li badanin akhar. Kalau menurut tafsiran kedua berarti kalimat namutu wa nahya adalah kami mati kemudian ruhnya dipindahkan kepada makhluk lain atau kepada badan yang lain, kepada jasad yang lain. Wa nahya, dan hidup lagi. Inna khuli binan a'azakumullah, keyakinan batil, keyakinan syirik dan kubur dari kaum jahiliyah. Kemudian di akhir ucapan mereka, wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidaklah membinasakan kami kecuali dahr. Dahr ayatul zaman, panjangnya waktu. Wa isnadul ihlak illa dahr inkarun minhum limalakil maut wa qabdir ruh bi amrillahi ta'ala. Yang dimaksud dengan dahr adalah panjangnya waktu dan bergantinya zaman. Wa isnaduhum al-ihlak, dan penyandaran mereka menyandarkan kebinasaan kepada dahar, kepada waktu, kepada zaman, itu karena mereka mengingkari, itu pengingkaran mereka, inkarun minhum, pengingkaran dari mereka terhadap adanya malaikat maut. Mereka mengingkari adanya malaikat maut. waqadul arwah, dan mereka mengingkari pula adanya pencabutan nyawa oleh malaikat tadi dengan izin Allah, dengan takdir Allah. Ini semua mereka ingkari, sehingga mereka menyandarkan kebinasaan pada waktu, pada zaman. Kanu yusnidun al-hawadith mutlaqan ilaih, dan mereka bahkan menyandarkan semua kejadian kepada waktu. Yani menyandarkan semua kejadian-kejadian kehancuran, kebinasaan dan kematian itu kepada waktu. Ilaihi mutlaqan, secara mutlak. Lijahlihim annaha muqaddarah, karena kebodohan mereka bahwa semua itu ditakdirkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena mereka kaum jahiliyah mengingkari takdir dan mengingkari bahwa kejadian-kejadian itu ditakdirkan, maka mereka berkata bahwa sesuatu yang terjadi dari kehancuran dan kematian tidak lain kecuali karena berpanjangnya waktu. Wa sya'aruhum bidzalika mamlu'ah, syair-syair mereka yang mencerca waktu, mencerca zaman, mencela zaman, ini sangat banyak. Mamlu'atun min syaqwa dahr, sangat penuh dan dipenuhi syair-syair mereka oleh keluhan mereka terhadap waktu. Ikhwan fillah rahimakumullah, barangkali kita masih ingat di pelajaran nahwu ketika kita mencontohkan sebuah syair, mana al-baqa ataqallubu syamsi wa tulu'uha min haitsu la tumsi. Perhatikan syair ini, syair jahiliyah. Apa isinya? Mana al-baqa ataqallubu syamsi, telah terhalang untuk kekal, yang tidak mungkin bisa kekal, dihalangi oleh siapa? Oleh taqallubu syamsi, oleh bergantinya matahari atau terbenam dan terbitnya matahari. Apa ini? Waktu. Yaitu dengan berjalannya waktu, terbitnya matahari dari timur kemudian terbenam di barat, terbit lagi, terbenam lagi, dengan bergantinya waktu, mana al-baqa, maka kekekalan terhalang. Tidak mungkin kita akan kekal dengan berjalannya waktu. Ini waktu pasti akan membinasakan kita. Itu maknanya. Berarti makna syair itu adalah apa yang disebutkan dalam pembahasan kita, yaitu masabbatud dahri, mencerca waktu. Yani kalimatnya menunjukkan bahwa mereka menyalahkan waktu dan ungkapan terbitnya matahari dan kemudian terbitnya. Ini semua menunjukkan waktu. Artinya mereka akan dalam keadaan binasa dengan berjalannya waktu. Atau syair lain, ada seorang penyair berkata, asyadat saghiru wa asnal kibir, karral ghadatu wa marral asyi. Yang kecil menjadi beruban, yang besar menjadi binasa, karral ghadah, dengan berulangnya sore, berulangnya waktu siang. Sama, berulangnya waktu siang itu apa? Waktu, dahr. Wa marral asyi, dan lewatnya sore hari. Karral ghadah, berulangnya waktu pagi. Wa marral asyi, dan lewatnya waktu sore. Yani dengan lewatnya waktu sore dan datangnya waktu pagi, dengan berulang-ulang, maka yang muda jadi tua, yang tua jadi mati, binasa. Semuanya dengan lewatnya waktu, dengan lewatnya waktu pagi dan waktu sore. Ikhwan ibn a'azakumullah, masih banyak kalimat-kalimat dari para syuara yang ungkapannya seperti itu, mencerca waktu dan menyalahkan waktu. Seperti syair lain, ramani dahru bil azra hatta fuadi fi ghasha'in min nabali wa kuntu idza asabatni shihamun takassurat an-nisalu 'ala an-nisali. Kata dia, dahr telah melemparkan aku ke dalam kebinasaan. Waktu telah melemparkan aku kepada kehancuran. Hingga hatiku dalam keadaan sudah tidak bisa sadar lagi, dalam keadaan tidak bisa paham atau tidak bisa mengerti lagi. Ini dalam keadaan tidak sadarkan diri. Aku dibinasakan oleh waktu. Padahal kuntu, kata dia, kuntu, aku tadinya, idza asabatni siham, kalau ada panah atau anak panah yang mengarah kepadaku, maka niscaya akan pecah ujungnya dengan ujung anak panahku. Subhanallah. Sombongnya dia. Menggambarkan kalau dia dipanah oleh musuh, itu panah sebelum menyentuh badan dia, sudah hancur dengan panahnya dia. Dulunya, kata dia, tetapi waktu telah membinasakan aku. Ini sama seperti ungkapan-ungkapan sebelumnya bahwa dia menyalahkan dahar. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Yani dia menganggap dirinya sebagai jagoan yang tidak pernah mati dan tidak pernah kalah dalam perang. Setiap bertempur dia selalu menang. Dan setiap anak panah datang kepada dia akan pecah dengan anak panah dia. Tetapi dengan datangnya waktu, kata dia, maka waktu menghancurkan aku dan waktu membinasakan aku. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kalimat-kalimat seperti ini sama maknanya dengan ungkapan wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidaklah menyatakan kami kecuali dahar. Baik, tentunya secara kenyataan pun itu adalah salah. Apalagi secara syariat. Secara kenyataan, banyak anak yang masih muda dan mati. Banyak orang yang masih kuat dan tangguh tiba-tiba wafat. Banyak tuh. Dan ada yang hancur dalam keadaan masih baru. Belum lewat waktu panjang. Belum lewat tuh zaman. Belum lewat tuh zaman tiba-tiba hancur. Ada pengada terlalu banyak. Berarti yang menyebabkan bukan tulis zaman, bukan tulis bukti. Yang menghancurkan bukan panjangnya waktu, panjangnya zaman, bukan. Yang menghancurkan adalah al-qada'u wal-qadar dari Allah SWT. Kalau Allah menghendaki, hanya mengatakan kun fayakun. Kalau Allah menghendaki kebinasaan sesuatu, Allah hanya mengatakan kun, jadilah, maka jadilah dia. Maka terjadilah kebinasaan itu. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, Allah gambarkan kalimat ini adalah kalimat yang jelek yang diucapkan oleh kaum musyrikin yang mengingkari qada wal qadar. Wa ulai mu'tarifuna bi wujudillahi ta'ala. Fahum ghairu dahriyah. Fa innahum ma isnadihim al hawadith ila dahr la yaquluna bi wujudihi subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Namun perbedaannya dengan dahriyah, kalau orang musyrikin Quraisy, musyrikin Arab jahiliyah dulu, mereka dalam keadaan mu'tarifuna biwujudillah, mengakui adanya Allah. Bahkan setiap ucapan mereka diiringi dengan kalimat wallahi, demi Allah. Dan setiap perjanjian mereka diawali dengan kalimat bismikallahum, dengan nama Allah. Berarti mereka mu'tarifuna biwujudillah, beriman dengan adanya Allah. Fahum ghairu dahriyah, berarti mereka bukan dahriyah, bukan aliran komunis ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan. Kaum ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan, mereka berkata wa ma yuhlikuna illa dahr. Baik, mereka berkata kehancuran ini tidak lain kecuali karena berjalannya waktu. Ini ucapan ateisme. Namun musyrikin Arab itu bukan ateis mereka. Mereka kenal Allah. Fa'innahu ma'isnatihum al-khawadith ila dahr yaquluna biwujudihi. Berarti mereka bukan dahriyah. Karena dahriyah itu dalam keadaan mereka menyandarkan kejadian-kejadian pada waktu, mereka la yaquluna biwujudihi, mereka tidak mengucapkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa-apa yang mereka ucapkan setinggi-tingginya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, berarti berbeda keyakinan musyrikin dengan keyakinan ateis. Perbedaannya adalah kalau ateis mengingkari wujudnya Allah, adanya Allah, maka mereka dalam keadaan mengingkari semua qada wal qadar, karena mereka mengingkari adanya Tuhan. Sehingga mereka menyatakan tidaklah membinasakan kami kecuali waktu. Yang rancu adalah musyrikin Quraisy, musyrikin Arab ketika itu. Mereka mengakui adanya Allah, adanya penguasa, tapi ketika berbicara tentang kehancuran, mereka mengatakan seperti dahriyah, tidak membinasakan kami kecuali waktu. Wal kullu yaqul bi-istiqlali dahri bit-ta'bir. Berarti dua kelompok tadi, apakah ateis ataupun musyrikin jahiliyah, kedua-duanya masing-masingnya berkata bahwa dahr istiqlal bit-ta'bir. Istiqlal artinya menyendiri. Dahr dengan pengaruh, yakni hanya dahar saja, hanya waktu yang mempengaruhi. Wa qad jaa'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an sabid dahar, wa qad jaa'a an-nahyu an sabid dahar. Dan telah datang larangan-larangan dari Nabi untuk mencerca zaman, mencerca waktu. Sebagaimana dikeluarkan oleh Muslim لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر. Janganlah kalian sekali-kali mencela waktu, mencerca dahar, karena Allah lah dia adalah dahar, yakni yang membolak-balikkan waktu, yang menentukan dan yang menguasai. Wa fi riwayat Abi Daud wal Hakim qala, dan dalam riwayat Abu Daud dan juga Imam Hakim dikatakan Allah Azza wa Jal berfirman, Yuzin ibn Adam يقول يا خيبة الدهر فلا يقول أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليلا ونهارا. Perhatikan hadis ini dengan lafaz yang kedua ini lebih jelas. Allah berfirman, Yuzin ibn Adam, sungguh anak Adam telah menyakiti aku. Mereka berkata ya خيبة الدهر, sungguh jeleknya waktu, jeleknya dahar. Maka jangan sekali-kali, fala yaqul ahadukum, jangan sekali-kali salah seorang kalian mengatakan ya khaybat dahar, wahai jeleknya waktu, jeleknya zaman. Sesungguhnya akulah dahar, kata Allah. Di sini kalimat akulah dahar ditafsirkan di dalam lafaz hadisnya. Kata Allah dalam hadis kursi ini, ana dahar uqallibu laylahu naharah wa naharah, akulah waktu karena akulah yang membolak-balikkan siang dan malam. Berarti apa maknanya anak dahar? Maknanya anak dahar, aku adalah waktu, adalah Allah SWT yang membolak-balikkan siang dan malam. Allah lah yang membolak-balikkan matahari atau yang siang dan malam, dan Allah yang menakdirkan perjalanan matahari, perjalanan bulan, dan Allah pula yang menakdirkan semua yang terjadi di alam ini. Maka zaman adalah dari Allah SWT. Allah lah yang membolak-balikkan siangnya dan malamnya. Diriwayatkan oleh Hakim juga, yaqulullah azza wa jal, Allah SWT berfirman, Allah azza wa jal berfirman, istaqrattu abdi falam yukrubni, wasyatamani abdi wahuwa la yadri, yaqulu adharah wa adharah wa ala adhahr. Dalam lafaz ini disebutkan, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim, istaqrabtu 'abdi falam yuqridni, aku meminta dari hambaku, dan yang meminta agar hambaku berbuat demikian dan demikian, tetapi mereka tidak memberikannya kepadaku. Wa syatamani 'abdi, dan hambaku mencerca aku dalam keadaan dia tidak merasa. La yadri, yakni tidak diketahui, yakni tidak sadar. Hamba-hambaku mencerca aku dalam keadaan dia tidak sadar. Apa itu? Ucapan mereka, wa adharah. Perhatikan kalimat wa adharah. Wa adharah adalah keluhan dengan waw dan diakhiri dengan ha. Wa kemudian diakhiri dengan ha. Ini adalah ungkapan keluhan. Seperti kalau mengeluhkan kepala dan berkata, wa raksah. Duhai kepalaku. Ketika kepala dalam keadaan sakit. Atau menyayangkan sesuatu. Rumahnya yang hancur dan terbakar, dia akan mengatakan wah baitah, begitu. Ya. Di sini dikatakan wa adharah, duhai zaman, duhai waktu, yang menjelekkan, yang menakdirkan suatu yang menjelekkan, kejelekan, begitu. Yani mengeluhkan waktu. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi ini, syatamani 'abdi wa huwa la yadri, hambaku mencerca aku dalam keadaan dia tidak sadar. Yaitu dia mengatakan duhai celakanya waktu, duhai celakanya zaman. Ikhwan ibn a'azakumullah, seorang yang dalam keadaan renta, dalam keadaan tua, rambut sudah memutih, tulang sudah rapuh, kemudian dia mengatakan wa adharah, duhai celakanya waktu, yang dia menyalahkan waktu, dengan adanya waktu ini saya jadi begini. Dengan lewatnya zaman dan waktu-waktu, saya jadi tua begini dan renta begini. Kemudian menyalahkan waktu. Ini mencerca Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang membolak-balikkan siang dan malam, Allah lah yang menakdirkan waktu. Maka kalau kita na'udzubillah, di sini disebutkan bahwasanya keluhan mereka dengan kalimat wa adharah, duhai celakanya waktu, itu pun termasuk mencerca Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk ucapan yang sama dengan ucapan jahiliyah, wa ma yuhlikuna illa dahr. Qala wa rawa al-Baihaqi, dan diriwayatkan pula oleh al-Baihaqi rahimahullah dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, la tasibud dahra, jangan kalian mencerca waktu. Qala Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, anal ayyam wal layali ujaddidha wa ubghiha wa ati bin mulukin ba'da muluk, jangan kalian mencerca waktu, karena akulah hari-hari. Perhatikan kalimat akulah hari-hari sama dengan kalimat ana dahr, akulah waktu. Maknanya adalah ana al ayyam wal layali ujaddidha wa ubghiha, akulah yang memperbaharuinya dan aku pula yang menghilangkannya. Abla artinya sudah hancur dan hilang. Ana ujaddidha, aku yang memperbaharuinya dan aku yang menghilangkannya. Yani hari-hari itu lenyap berganti hari baru. Hari yang kemarin lewat kemudian datang hari baru. Malam yang kemarin habis datang malam baru. Ini semua adalah qada wal qadar min Allah Ta'ala. Allah lah yang membolak-balikan siang dan malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membolak-balikan lailan nahar. Yukhrijul laila, Allah yang mengeluarkan malam minan nahar, wa yukhrijun nahara minal lail, Allah yang mengeluarkan malam dari siang dan siang dari malam. Qala, selanjutnya dikatakan, wa ati bimulukin ba'da muluk, dan akulah yang mendatangkan penguasa-penguasa setelah penguasa-penguasa. Di sini ada yang tersirat walaupun tidak tersurat, ada yang mahdhuf. Yani maknanya, dan aku pula yang menggantikan dengan penguasa-penguasa baru setelah penguasa-penguasa yang lalu lewat. Semuanya dengan qada dan qadar dari Allah. Yani muluk yang kedua adalah muluk alladzi mada, raja-raja yang sudah lewat, berganti dengan raja baru. Datang waktu siang menggantikan siang yang kemarin, datang waktu malam menggantikan malam yang lalu, dan terus begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang membolak-balikannya. Maka jangan mencerca waktu, sama dilarangnya dengan mencerca takdir. Sama. Ikhwan fillah a'azakumullah, mencerca takdir berarti mencerca Allah yang menakdirkannya. Mencerca waktu juga sama berarti mencerca Allah, karena Allah yang membolak-balikan waktu. Kemudian dikatakan selanjutnya, wa ma'na dhalika anna Allah ta'ala huwal ati bil hawadith. Makna dari hadis-hadis di atas adalah bahwa Allah lah yang mendatangkan kejadian demi kejadian. Fa idza sababtumud dahra ala annahu fa'il, kalau kalian mencerca waktu karena menganggap waktu itulah pelakunya, penyebabnya, waqa'a sab'ala Allah, maka terjadilah cercaan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkenalah cercaan itu kepada Allah. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, dan mereka tidak memiliki ilmu tentang ini. Berarti mereka tidak sadar bahwa cercaan mereka mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa lahum bima dzakara min qatril hayati ala ma fid dunya wa nisbatil ihlak ila dahr ilmun mustanad ila aqlin aw naqlin. Artinya, apa pada mereka dikatakan ai laisa lahum, mereka tidak memiliki atas apa yang mereka ucapkan tentang qasril hayati ala ma fid dunya, yang mereka mengatakan sempitnya kehidupan hanya kehidupan dunia, dan nisbatul ihlak ila dahr, dan menisbatkan kehancuran kepada waktu. Dua ucapan mereka ini tidak didasari ilmu. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, mereka tidak memiliki ilmu tentang itu. Yani mereka tidak memiliki ilmun mustanadun, ilmu yang disandarkan kepada akal atau ilmu yang disandarkan kepada nakal. Akal adalah akal, nakal adalah nukilan dari kitab sunnah atau dari kitab-kitab atau dari para anbiya. Mereka tidak memiliki ilmu tentang itu. Secara akal bodoh, apalagi secara syar'i, tidak ada satu ayat pun dari Allah atau satu ucapan Nabi pun yang mengatakan seperti itu. Yang mengatakan seperti ucapan jahiliyah bahwa kehidupan hanya kehidupan dunia, dan kejadian-kejadian dan kebinasaan-kebinasaan adalah karena waktu. Ini tidak ada seorang nabi pun yang mengatakan demikian, dan tidak ada pula satu ayat pun yang Allah turunkan yang mengatakan begitu. Berarti secara akal dan secara syar'i, secara akal dan nakal, dua-duanya batil. Secara akal sudah kita bantah tadi, kebodohan dan kebodohan. Secara akal sungguh tidak masuk akal ucapan mereka. Masa dikatakan dalam keadaan satu, masalah waktu tadi, dengan berjalannya waktu terjadi kebinasaan. Kita katakan secara akal tidak begitu. Ada yang dalam keadaan belum lewat waktu yang panjang sudah hancur, kalau Allah takdirkan. Dan terjadi di alam yang kita lihat sehari-hari, kenyataan begitu. Ini baru, ini sudah lama. Yang baru hancur, yang lama masih terus berada dalam keadaan sudah lama sekali, masih awet. Ada terjadi. Sampai ketika Allah takdirkan hancur, maka dia hancur. Demikian pula ikhwan fillah na'azukumullah, manusia yang secara hitungan manusia sekian tahun akan wafat, tidak akan lebih dari 100 tahun. Tiba-tiba dengan kehendak Allah, ada manusia-manusia yang tidur 309 tahun. Ashabul Kahfi. Ada seorang nabi yang diwafatkan di 100 tahun. Ikhwan fillah na'azukumullah, ada pula Nabi Nuh yang berdakwah 950 tahun. Ini semua dalam keadaan memelitinya apa yang mereka katakan, wa ma yuhlikuna illa dar. Kalau Allah kehendaki bisa. Bahkan ada yang sampai akhir zaman nanti akan turun, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Berarti belum mati dan akan turun di akhir zaman. Maka ikhwan fillah na'azukumullah, secara akal kita katakan ucapan mereka batil. Sekarang ucapan mereka yang pertama, yaitu qasrul hayati dihayati dunia, menyempitkan kehidupan hanya kehidupan dunia, tidaklah kehidupan kecuali hanya kehidupan dunia. Kita katakan pada mereka, bukankah ketika mereka di dunia ada orang-orang yang zalim dalam keadaan belum dibalas, ada orang-orang yang jahat dalam keadaan belum merasakan akibat kejahatannya? Maka kalau tidak ada kehidupan akhirat, maka tidak terjadi keadilan di alam ini. Maka dengan hikmah Allah dan keadilan Allah, akan ada hari pembalasan. Ini hadirin a'azakumullah, secara akal yang sehat bisa dijawab. Apalagi secara syar'i, dalil-dalilnya sangat banyak dari Quran dan Sunnah. Maka dikatakan di sini, laisa lahum bidzalika min ilmin. Mereka tidak memiliki ilmu. Ilmu yang bersandar kepada akal ataupun yang bersandar kepada Quran dan Sunnah tidak mereka miliki. Ilhum illa yadunnun. Mereka tidak lain kecuali hanya menebak-nebak. Aimahum illa qawmu qusara amrihim al-dhan wa al-taqlid min ghairi an yakuna lahum ma yasihhu an yatanassak bihi fil jumlah. Yani mahum illa qawman, mereka tidak lain kecuali satu kaum yang qusara amrihim al-dhan, yang paling tidak yang mereka punya hanya one, prasangka dan kira-kira, tebak-tebakan saja. Wa taqlid, atau kalau tidak itu taqlid, ikut-ikutan. Min ghairi an yakuna lahum ma yasih an yatamassak bihi fil jumlah, mereka tidak memiliki apapun yang bisa mereka pegang secara global. Yani fil jumlah, secara global kesimpulannya, mereka tidak memiliki apapun yang bisa mereka pegang. Tidak ada sandaran sama sekali. La akla wa la nakla. Tidak akal, tidak nakal. Tidak akal, tidak nukilan, mereka tidak punya. Akalnya mereka adalah orang-orang yang bodoh, jahiliyah. Nukilannya jelas-jelas menentang mereka. Nukilan dalam Quran dan Sunnah. Wa qadzakarna fi ghairi hadzal mawdi' ma yata'allaq bid-dahriyin. Dan sudah kita sebutkan di selain part ini tentang apa yang berkaitan dengan pemikiran Dahriyah, pemikiran ateisme yang menganggap bahwa waktulah yang menentukan segalanya. Wal maksud an yaqul, sedangkan maksud dari pembahasan kita adalah untuk menyatakan bahwa penyandaran kejadian-kejadian kepada selain Allah, yaitu kepada waktu, itu adalah kebiasaan jahiliyah yang tidak memiliki sandaran secara akal dan tidak pula nakli. Laisa lahu mustanadun aqli wala naqli. Bal huwa mahdud jahl, bahkan itu adalah kebodohan semata. Mahd itu murni. Mahdud jahl artinya kemurnian kebodohan, hanya kebodohan yang murni, tidak lebih. وقائله جاهل في أي عصر كان. Berarti yang mengucapkan ucapan seperti ini adalah orang yang bodoh di zaman manapun. Kalau ada orang sekarang di zaman modern ini, di zaman kita ini mengatakan ucapan yang sama, bahwa tidaklah membinasakan kita kecuali waktu, kita katakan jahil, orang ini bodoh. Dan ucapannya sama dengan ucapan jahiliyah dulu. Ucapan orang-orang bodoh di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Rasul, sebelum diturunkannya Al-Quran. Ikhwanibudina azakumullah. Ternyata mereka dalam keadaan sudah diturunkan Al-Quran, sudah diutus Rasulullah, hadis-hadisnya sangat jelas bisa dibaca, ayat-ayatnya sangat jelas bisa dibaca, ternyata mereka masih tetap mengatakan ucapan jahiliyah. Wa ma yuhlikuna illa dahr, tidaklah membinasakan kita kecuali waktu. Wa li ahli zamanina haddun wafirun min hadzal i'tiqadil batil, dan di zaman kita ini banyak terjadi yang seperti ini, yakni keyakinan yang batil yang seperti ini. Wallahul musta'an, Allah lah tempat kita meminta pertolongan. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.